tersisa semacam penantian, semakin tak terkendali semenjak engkau menghilang. Lama tak melingkar lagi teman, tepian tempat ini menjanjikan rasa nyaman. Terus memberi pesona terbaiknya hingga kau tak pergi lagi, mempertahankan semua di sini. Pulanglah ke senyum ramahmu, teman kecilku. Kita akan mencari tempat bercanda kita, kini semakin indah untuk dinikmati. Temani hariku, takkan hilang. Sama waktu tak terulang, lihatlah kini aku rindu. Pesona terbaiknya hingga kau tak pergi lagi.